Ibu, maaf ibu, kan gini, suami itu haknya orang tua, kalau istri haknya suami. Lo penak kok? Suami itu haknya orang tua, maka suami harus lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Kalau istri haknya suami, karena waktu nikah sama orang tuanya sudah diserahkan pada suami. Nyoh, tak weneh ke gue. Maka istri harus lebih mementingkan suami daripada orang tuanya. Wong tuane yo panggah dipetengke, tapi tetep kudu luweh mentengke suaminya daripada orang tuanya. Soale waktu nikah nih kok wis dipasrahke. Ora ono suami kok dipasrahke istri, ora ono. Maka saya ulang, ora usah bantah. Ngene iki lho, ambek kiai yang ngono lambene kok. Yakin nih bojone kuru. Engko kayaan diomeli kok. Tak baleni meneh. Kalau suami den moten ditenono sing ngomong ngono kuwi mau lho wis esuk diparani moten digawake lawan diukur pisan kowe sembarangan jowani-wani we karo moten we gawake lawan we diukur pisan we. Es, ya, nang siap-siap keduk ke ya. Sapiro dawane pirang meter kuwi. Kok ya ngene. Kalau suami itu hanya orang tua. Ibu harus ikhlas. Suami berbakti kepada orang tua, lebih mementingkan orang tuanya daripada panjenengan. Kalau enggak seperti itu, suami berdosa dan masuk neraka. Lah kalau suami masuk neraka sampean katut to buang gara-gara ini sampean. Ikhlas bu nggih? Ikhlas bu nggih? Ngono. Lah nek istri beda, istri itu harus mementingkan suaminya daripada orang tuanya. Ibu-ibu sing biasanya ora pati ikhlas ketika suami kepengin berbakti kepada orang tuanya. Berarti mertuan jenengan bu orang tua suami itu, maka istri yang baik seperti itu merelakan suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, lebih mementingkan orang tuanya daripada dirinya. Ikhlas nggih bu nggih. Dadi umpama bojo sampean iki entuk duit sak juta, sampean sebagai istri dipalingi 300.000, sing 700.000 diparingke ibune. Ikhlas nggih. Ra iso mlebu swarga. Sing akeh wong wedok yo sang ngono, sing lanang ngekei duit nang wong tuane ngono, mbok kei piro mbokmu mau. Kei piro mau mbokmu mau. Yo kekno mbokmu kabeh kono. Usungi rono kabeh. Wis engko bengi nang kelon karo makmu kono. Ya iya lek iki contone nek niki. Bu, jenengan ini kudu ngono nek diparingi duit kalih bapake. Pak, kok aku yang sampean paringi duit? Ngene iki ibu sampean wis diparingi to ora? Aku mau nampani pak nek ibu gak dikeki. Ditukono gelang yang ngono, aku gelem nganggo gelang iki, Pak, tapi yo gelang ibu kudu luwih gedhe. Ngoten, Bu, nggih? Arep dijak lunga haji, Pak, lek aku didaftarke, ibu ya kudu daftar, nek ibu gak aku ya mah. Loh, suwenenge maro tuane wis mati. Malah pinggire iki muga-muga sesuk nang mati maro tuaku. Ngene iki lho, wedokan kayen lor iki modele ngene. Selamete aku ora dadi bojone wong kene. Amoh ya biyene. Sujokno maro tuaku wis mati sih. Lha kuwi murka Gusti Allah ngesakno karo maro tuwa sampean. Umpok mau sik urip ngono sira karo-karowan mertu. Ndek mantu model ngono kuwi kok. Ya Allah, ya Allah. Wes, ya yang ketiga. Den Mudin. Eh, sing nomor telu rungokke Den. Ngapunten. Sing dungone gak kira dikabulke Allah, gak diijabahi Allah. Ibadahe ditolak karo Gusti Allah. Mboten saged nampi syafaate Kanjeng Nabi. Yo, wong sing mutus silaturahim karo dulur gak rukun gara-gara pembagian warisan kacek sidik lho padahal. Wonten mboten ten mriki? Ngapunten bulura, namine sinten kalih sinten? Ngantek perangkat desa bingung ngukur padahal mek kacek 7 senti nekakno petugas PPATK macem-macem. Ya Allah, petugas kok pertanahan bareng ditekake selisih 7 senti. Ya Allah, ngono kuwi mbantah dawane 2 kilo. Lah saiki 7 senti mbok dawane 10 kilo arep bonggo apa? Arep bonggo apa? Wong dawane mung 7 senti ya mbok dawane 10 kilo lho, wong ambane mung 7 senti. Arep bonggo apa? Mbok krikiti. Ya Allah. Subhanallah. Karo tangga ya ora rukun gara-gara becek lho balike ora imbang. Rangetokno. Aku wis becek ping 5 balike siji kok teleming. Era tangga-tanggonan ra paten. Nyuwi. Klambine putih wonge. Le, aku njaluk tisu aku. Umbelku meler sapa gelem nyedot. Bu, njaluk tisune, Bu. Sayang, njaluk tisune, sayang. Ya Allah, wong kene iki ra ono sing nggawa tisu. Ya Allah, wong wedok model opo? Sak lembar ndil ngene. Makasih. Ki nyolong namae wong e. Bon. Lah wis saiki. Iya ya. Mangkane iki pentinge seduluran. Soale semua ibadah-ibadah ritual itu pasti di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial. Nah, takwa niku pengertiannya kathah. Endingnya ibadah Ramadan niku la'allakum tattaqun. Supaya kula sampean iki dadi wong takwa. Gusti Allah len jabarke takwa ten Quran niku kathah. Panjenengan maca Quran nembe pertama surat Fatihah, bar niku surat Al-Baqarah, langsung bahas takwa niku. Pembancen sing disiapi swarga ki wong takwa.